Bolehkah kita memberi penuh keikhlasan kepada sesama yang memang membutuhkan? Allah kan membalasnya dari arah yang tak terduga dan melebihi dari yang kita kira. Itu namanya nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah setia Masjid Anida TPI dalam acara nikmatnya sedekah, semoga di pagi yang sangat indah ini, detik-detik menjelang kita adzan subuh, kita munajat kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bahagia. Allah terima segala amal ibadah kita. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah limpahkan kita rezeki yang banyak dan halal. Allah sehatkan semuanya yang menyaksikan acara ini dan pun yang belum menyaksikan acara ini. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita lihat keluar di wilayah kita ada rintik-rintik hujan, tapi enggak membuat surut langkah kita untuk tetap mengkaji dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semangat kita, langkah bapak-bapak menuju ke masjid ini dan ibu-ibu juga dan pemirsa yang gelap-gelap udah nyalahin TV, semoga diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat kita ke sini dan melihat layar kaca televisi kita untuk menuntut ilmu, semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Dan tak lupa kita akan mendoakan kepada guru kita, alim ulama dimanapun saja, semoga Allah senantiasa sehatkan ilmu mereka, Allah berkahkan kehidupan mereka, dan kita pun yang mendoakannya demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Pastinya di pagi ini kita bangun, kita melangkah ke tempat ini karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana beliau katakan dalam sabda Rasulullah SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan kali ini kita akan terus mengkaji ilmunya Allah, kita akan terus mengkaji ayat-ayatnya Allah, kita akan mengkaji firmannya Allah yang penuh dengan rahasia keindahan dan keselamatan bagi mereka yang terus mengkajinya. Dan tetap pada pagi ini kita akan mengkaji surah Ar-Rahman, yang pastinya beberapa minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menazamkan atau melakukan bacaan-bacaan agar menjadi indah dan enak. Memang biasanya untuk memudahkan ingatan kita dan mudah menghafal, biasanya kita mulai dengan lagu-lagu. Dan kemarin termasuk saya juga udah belajar sama Ustadz bagaimana melafazkan ta'awudz dengan gaya Kumi dan Namirah, kalau gak salah Ustaz ya. Dan insya Allah nanti setelah kita sholat subuh berjamaah, kita akan lanjutkan kembali kajian surah Ar-Rahman. Dan yang pasti banyak rahasia Allah di dalam ayat-ayat tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin nanti sekiranya ada kesempatan, kita akan buka line telepon. Tapi kalau tidak, mohon maaf lahir dan batin, bisa mengikuti langsung. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, waktu adzan telah tiba, mari sama-sama. Yang belum wudu kita berwudu, siap-siap. Mudah-mudahan sholat kita yang ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kembali setelah azan berikut ini dan kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ketemu Selasa Rebo sekarang senang gitu. Benar loh, tidak setiap kegiatan live itu saya demen, terus terang ya, tidak semua kegiatan live itu saya demen. Kadang-kadang suka beban itu, terutama kalau yang kebebanan ngomongin soal politik, ada amanah judul. Mas, saya mau bahagia ada di TPI, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih sayang TPI ya, yang mau ulang tahun ya, mudah-mudahan dipanjang umurnya ya, biar Allah kasih rezeki banyak kru-nya, karyawannya, dan semua yang hadir pemirsa, mudah-mudahan pemirsanya juga pada senang hatinya. Hari ini kita akan belajar tentang ayat ke-41 ya, Pemirsa silakan buka Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat ke 41, 42, 43, 44. Tempo hari salah satu jamaah kita, ya, Haji Wahid namanya. Mana Haji Wahid? Orangnya mana? Oh, itu dia. Ingatin saya, Ustaz, setrum apa jamaah? Sekali-sekali jangan di alam terus. Setrum itu maksudnya kasih tahu ayat-ayat yang membuat kita menjadi takut sama neraka. Kasih tahu katanya pemirsa tentang ayat-ayat yang bisa mengingatkan orang bahwa Allah itu juga punya neraka, bukan cuma punya sorga. Hidup ini kan pilihan, kita mau milih yang mana? Memilih sorga atau memilih neraka? Sebelum kita melangkah ke pembahasan ayat ke-41 surah Rahman, mari pemirsa kita baca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah yang maha meneteskan ilmu buat kita, meneteskan ilmunya buat kita. Kalaunya Allah tidak memberikan izin kita belajar, maka tidak ada yang bisa belajar. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada permintaan doa dulu dari pemirsa Nikmatnya Sedekah. Ini ada yang sakit ya. Namanya Mas Diki Harsa ya. Minta didoakan beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari penyakit ginjal akutnya. Mari deh pagi-pagi ini kita hadiahkan doa untuk semua yang sakit, yang gak bisa ngirim surat ke sini karena tidak tahu caranya bagaimana. Kita doakan semua yang sakit, mudah-mudahan satu, Allah kasih pengertian. Tidak ada penyakit kecuali Allah yang ngasih. Artinya apa? Tidak ada juga obatnya kecuali nomor satu, kita balik dulu ke Allah. Jangan dulu nyari obat-obat biasa sebelum kita nyari obat dari Allah. Sebaik-baik obat dari Allah adalah Al-Quranul Karim. Kenapa sampai kita sakit? Ini penting juga kita ketahui. Apa pasal kok kita bisa sakit? Allah kan ngasih badan-badan yang lempeng punya. Ya, seluruh panca indera, fungsi otak dan yang lain-lainnya Allah kasih benar. Nah, kitalah yang merusaknya. Nah, kenapa kita merusaknya? Semua urusan bersumber dari dosa dan maksiat. Semoga mudah-mudahan yang kedua adalah ya, semua yang sakit Allah berikan ampunan. Jadi yang pertama Allah berikan pengetahuan ya, bahwa penyakit bukan dari manusia tapi dari Allah. Kelihatannya aja salah makan, kelihatannya itu mah penyebab aja, tapi aslinya penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa tadi? Allah kasih dia ampunan. Pemirsa yang pada sedang sakit, berbahagialah. Karena hari ini dengan wasilah surat dari beliau, Mas Diki, yang diantarkan oleh istrinya yang hadir pada hari ini dan saudaranya, Mbak Ana, mudah-mudahan menjadi hadiah dari kita pemirsa, ya, dari kita yang ada di masjid ini dan dari Anda untuk Anda semua. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran. Ya, saya termasuk orang yang jujur, kadang-kadang suka gak sabar. Padahal Maya, salah satu contoh yang sabar tuh nenek saya. Belum lama kita cucu-cucunya nih bikin haul beliau. Ini kalau sakit dia Maya kagak mau minum obat. Saya masih ingat tuh omongan almarhumah. Apa dia bilang? Umi mah kalau bukan karena ibadah ya gak mau minum obat. Kenapa? Makin lama sakitnya makin habis dosanya. Subhanallah. Kalau kita sakit dikit nyari obat. Iya enggak? Kita puyeng kita cari obat sakit kepala. Ya, kita nyeri beteng, sakit perut, ya kita cari obat sakit perut. Kita luka dikit langsung kita tutup. Enggak ada sabarnya kita. Padahal betul itu, nenek saya betul banget tuh. Tapi siapa coba tanya yang tahan siapa? Atau kita jadi orang tua ngelihat anak sakit, panas dikit. Ya, kemarin anak saya panas, saya minta doa dia tuh. di Facebook, di email, di web, di segala macam. Dah saya kirimin orang doain anak saya. Ketika saya ngomong sama istri saya, mah, yang ketiga ini nih soal sabar, ya. Kadang-kadang kita ngeracunin anak kita dengan tidak menjadikan anak kita sabar, dengan langsung menjadikan anak kita ini pengkonsumsi obat. Padahal tuh ya, kalau orang tua zaman dulu kalimatnya apa? Kalau lagi ngusap anak yang sakit, sing sabar ya neng, mudah-mudahan Allah sembuhin, gitu kan? Tapi kalau kita kan enggak, langsung aja ditakep mulutnya, disuapin obat, gitu. Kalau perlu sama sendok-sendok yang masuk. Ya. Satu, dikasih pengetahuan supaya paham, sadar, penyakit itu dari Allah. Baliknya kepada Allah lagi. Kedua, apa tadi? Diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa tadi? Supaya dikasih kesabaran. Yang keempat, apa permintaan kita sama Allah pagi ini buat yang sakit? Sembuh. Sembuh nomor 17. Beneran. Barokah. Yang nomor 4 apa? Barokah. Eh? Barokah. Sabar udah. Apa? Ridho. Anaknya Oma. Yang keempat, supaya dikasih rezeki. Ya. Nah, di antara rezeki ini adalah kesembuhan. Ustaz, tadi nomor 17. Ya udah nomor 4 aja deh. Kelamaan 17 mah, ya. Satu, dikasih pengetahuan. Dua, dikasih sabaran. Tiga, dikasih ampunan. Empat, dikasih rezeki. Rezeki ini rezeki apa? Sebenarnya kalau dijabarin, ya ketemu deh tuh nomor 17. Rezeki apa? Termasuk rezeki iman. Ya Allah ya salam, ada orang gak ketemu Allah karena dia sehat. Tapi dia jadi ketemu Allah lantaran dia sakit. Ya? Rezeki apa lagi? Rezeki syukur. Banyak orang kagak ada syukurnya ketika sehat. Tapi kemudian ketika sakit, alhamdulillah dia jadi syukur. Apalagi rezekinya? Nikmat sehat. Enggak berasa ketika sakit. Tapi begitu sakit, alhamdulillah. Subhanallah. Yuk, kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang pada sakit dapat ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terus buat kita yang sehat nih, perlu didoain enggak? Perlu. Lah, kalau perlu kita berdoa dulu dah pagi ini. Satu, supaya kita tahu badan kita yang sehat, ya. Jangan kata enggak bakalan sakit. Ya. Situ olahraga 7 hari dalam seminggu, situ olahraga 24 jam dalam sehari. Kalau udah jatuh sakit, menjatuh aja. Nah, saya dibawain vitamin ini, vitamin itu, suplemen ini, suplemen itu. Kadang-kadang saya nyengir aja. Yang pada ngasih itu, setempo-setempo SMS juga. Ustaz, minta doanya ya. Saya lagi sakit nih. Beneran. Mau dihajar suplemen apa juga, ya enggak? Kalau kata Allah sakit mah sakit aja. Nah, nomor satu nih, tadi biar kita pulangin buat kita. Kalau kita tahu bahwa penyakit itu datangnya dari Allah, ayo dong. Tiap sholat kita berdoa. Alhamdulillah, saya mudah-mudahan ini menjadi uswatun hasanah buat diri saya, buat anda semua. Saking takutnya ya nggak sama urusan penyakit nih. Ini kan penyakit ampun ya sekarang ya, aduh masya Allah. Saya melakukan agenda-agenda penyelamatan. Apa diantaranya? Saya bacain anak-anak saya Fatihah satu-satu. Saban hari. Saya bacain Yasin. Kalau lagi kelempengan saya bilang saya bacainnya satu-satu juga. Kalau lagi capek punya ya udah borongan satu Yasin buat rame-rame. Ya gak apa-apa ya pada kagak. Mending baca ya gak? Terus sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat. Satu hari minim-minim 2 rakaat lah sholat hajat. Buat urusan penyakit, jangan sampai kita telat. Kita berdoa buat penyakit baru setelah kita sakit. Kita berdoa buat penyakit baru setelah anak kita sakit. Kita berdoa buat penyakit baru setelah orang tua kita sakit. Jadi berdoa dari sekarang, nabung. Terus apa lagi? Sedekah. Ya. Sedekah tuh jangan nunggu sakit, Ci. Kemarin saya bacain kan testimoni pemirsa ya. Ada yang sembuh dari penyakit tumornya toh. Setelah dia ngebungkus tuh tumor dengan sedekah. Dia tanya kanan kiri dia, tumor 750 juta. Dia kagak sanggup tuh nyari 750 juta. Lalu ingat omongan saya. Atas izin Allah, Allah kasih dia ingat omongan saya. Kalau emang gak sanggup nyari 750 juta, cari aja 75 juta. 75 juta itu kalau kita maksain kadang-kadang jadi punya. Maksain ya, insya Allah jadi punya. Maksain bagaimana? Maksain nyicil sama Allah. Ada duit bleng sedekah, ada duit bleng sedekah, ada duit bleng sedekah. Ternyata proses menyelesaikan 75 juta itu pun menjadi jalan rezeki buat dia. Kan kita udah belajar ya di nikmat sedekah, di nikmat sedekah, bahwa siapa orang yang punya nawaitu buat sedekah, maka seketika itu apa? Rezeki dia jadi ada. Ya Allah, sepengen deh memberangkatin umroh ibu saya, memberangkatin umroh haji, memberangkatin haji ibu saya. Langsung tuh jadi punya duitnya. Nah dia pengen sedekah 75 juta, jadi ada tuh. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, coba dah dibungkus. Saya tahadus bin nikmah, ya Allah mudah-mudahan engkau terima sedekah saya dan keluarga. Dan menjadi ini pelajaran buat ibu dan bapak semua. Situ kan suka ikut asuransi penyakit ya. Sedangkan yang ngejamin tuh manusia. Dan bukan ngejamin tidak penyakit kan. Yang dijamin sama dia kalau sakit. Kok situ jadi demen kok? Bingung saya mah. Betul gak? Yang dijamin sama nih orang-orang tuh, lembaga-lembaga usaha itu, kalau sakit yuk masuk VIP. Yang satu malamnya 2 juta. Kita jadi kayak ngegantung sama dia. Tapi sama Allah? Enggak. Coba dah yang pada punya mobil, pemirsa, ya, yang udah ada BPKB-nya, daripada nanti Allah minta ditukar mau operasi, sekarang aja. Sekarang nih matahari terang dikit, jalan dah ke toko-toko mobil, ya enggak? Ke showroom-showroom, bismillahirrahmanirrahim. Salat 2 rakaat dulu, bilang sama Gusti Allah, saya tuker sama penyakit-penyakit kronis yang barangkali takdirnya akan menimpa salah satu dari keluarga kami. Allah, saya tuker pagi ini. Ini mobil-mobil ini saya akan sedekahkan agar Allah tuker dengan bala yang namanya penyakit. Mantap enggak? Mantap. Situ demen, situ enggak punya mobil. Ya aja. Ustaz memang belum tentu enggak punya mobil. Kelihatan. Yu'raful mujrimun bisimahu. Ada tanda-tandanya enggak punya mobil ya enggak? Lepek. Hujan. Pemirsa kagak ngelihat di sini kan hujan gede banget. Ya enggak? Ya kalaunya dia punya mobil kan kagak lepek ya. Ini lepek. Ustaz lepek kan saya lepek karena wudu. Oh gitu. Alhamdulillah. Kalau gak punya mobil bagaimana? Kalau gak punya mobil motor. Kalau gak punya motor tabungan. Pokoknya pagi ini direm, didol. Set. Buang. Sedekahin. Kita istilahnya apa kalau kata orang Jawa? Tolak bala ya gak? Kita tolak bala dah. Ya gak apa-apalah sama Allah mah. Udah mah tolak bala dapat. Nanti rizki yang lebih banyak juga dah. Dampak. Pemirsa insya Allah bukan tanpa sebab Allah ngayun kita ngomong tentang penyakit. Semua ada sebabnya. Sebabnya adalah Allah menghendaki saya bicara tentang ini. Dan ibu bapak semua mendengar dan melihat tentang ini. Habis yang satu ini baru kita masuk ke pembahasan tentang Ar-Rahman. Silahkan. Alhamdulillah pemirsa yang bisa nelfon siap-siap nelfon. Tapi nelfonnya khusus baca murotal yang akan kita sama-sama baca. Jadi kalau pemirsa ngerasa bisa, telepon dah. Yang bisa nelepon, yang masuk, insya Allah ada hadiah CD Ar-Rahman. Kalau nanti itu CD udah diproduksi ya. Nah, ya sampai sekarang belum nih, PPPA. Gimana PPPA nih? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Ayo, coba. Ih kalau rame-rame mah bisa ya. Coba sendiri-sendiri. Coba Ji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah iya benar bisa ya. A'udzu billahi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya, yang hadir di sini dan pemirsa yang ada di rumah, coba terusin tanpa saya pimpin. Yu'raful mujrimuna bisimahum, baca dengan gaya murattalnya Kumi Amanamira. Silakan coba. 1 2 3. Nggak kompak nih. Ada yang a'udzu lagi, ada yang yu'raful. Ya, langsung aja yu'raful, kan a'udzunya udah. Ya. Ya, langsung yu'raful ya. 1 2 3. Nah, di sini ada kawan kita yang dikasih berkah oleh Allah tidak bisa melihat. Ustaz kok barokah? Iya emang barokah. Kita yang banyak ngelihat ini banyak dosanya ya. Siapa namanya Ustaz? Antum? Arjun. Arjun sini Mas Arjun. Tonton nggih. Mas Arjun ini tidak bisa melihat ibu bapaknya rahmat Allah. Ya. Saya masih mengontak Ustaz Awaluddin untuk bisa datang ke sini. Mudah-mudahan besok bisa datang ya. Kalau ini Ustaz Arjun namanya. Arjun. Bukan Ustaz. Hah? Bukan Ustaz biasa. Iya, Ustaz biasa ya. Ustaz Arjun. Ya. Antum apal 30 juz katanya? Insyaallah. Subhanallah. Kemarin itu saya dapat amanah dari guru saya yang mengajari saya maulud itu dapat salam Pak Juwadi, salam Bendosari. Itu sekeluarga kan yang dahulu merawat saya dan mengajari saya menghafal maulud itu kirim salam sekeluarga katanya. Oh subhanallah, salam balik ya. Ustadz Arjun, coba baca yu'raful mujrimun. Tapi sebisa saya ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Subhanallah. Saat ini menyelesaikan hafalan 30 juznya ini usia berapa? Saya mulai menghafal umur 5 tahun, umur 7 tahun alhamdulillah sudah selesai. Hah? 5 tahun 7 tahun sudah selesai? Selesai 30 juz? Iya. Ih, subhanallah. Cium tangan dulu dah. Masya Allah. Tapi saya gak sekolah, jadi kalau bahasa Indonesia kurang lancar. Gak apa-apa, ngomong bahasa Jawa aja, insya Allah saya gak paham kok. Pemirsa, Masya Allah ya, dari umur 5-7 tahun sudah hafal 30 juz. Ya Allah ya salam. Kita umur segini ya. Ya. Ustaz, dari umur 5 tahun itu sudah enggak bisa ngelihat, afwan. Saya mulai bayi. Mulai lahir enggak bisa ngelihat. Iya. Kok tahu enggak dari bayi enggak bisa lihat? Cerita orang tua. Cerita orang tua. Tapi kalau saya SMS sendiri insyaallah bisa. SMS sambil terpejam bisa, dari dulu sudah terpejam. Dari dulu terpejam, iya benar. Insyaallah Ustaz. Ustaz baca ayat apa aja sebagai hadiah buat kami ini. Terus gayanya jangan ikut-ikutan Kumi Manamira ya. Gayanya Ustaz. Terserah Ustaz baca apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ustaz, doakan pemirsa dan yang hadir di sini supaya bisa hafal Quran. Silakan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wa akhirina ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma as'aluka al-'ilmal laduni wal mashrabas safiyal hani'a ya wahhab ya ghani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan tujina min jamil awwali wal afat wa taqdil nabiyya jami'al hajat wa tudhahiru nabiyya min jami' sayyad wa tarfa'u nabiyya 'inda kal daraj wa tuballighu nabiyya al-shul ghayati min jamil khurufil hayati wa min shay'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyin min syarri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Arjun ya. Namanya kok Arjun ya, bagus banget. Arjun kan katanya disenangi orang. Oh iya dah, senangi istrinya paling enggak lah ya. Ustaz udah ada istri? Nah itu, tapi kan lagi enggak sholat terus itu ke Serambi itu. Oh iya, makasih Ustaz ya. Coba ditonton lagi. Ini yang nonton siapa namanya? Haji Bambang Subagio. Haji Bambang Subagio, subhanallah. Ya, subhanallah ya. Emang luar biasa benar. Banyak orang-orang yang dikasih karunia sama Allah ya, tidak seperti kita, tapi bisa seperti beliau tadi ya. Mudah-mudahan nanti besok bisa ketemu anak-anak yang, jadi kemarin saya diundang ke satu daerah di Jawa Timur ya. Yang diundang ke sana untuk wisuda anak-anak penghafal Al-Quran. Saya godain, kan saya bilang dari dulu, kalau mau apa-apa bikin aja di TPI. Ini mau nikah nih, mau ngundang saya. Udah sini nikahnya. Nanti kita rayain rame-rame. Gak bisa siaran langsung, siaran tunda gitu kan. Yang mau sunatan sini live, sunat di sini. Ya. Kalau perlu saya yang nyunatin ya kan. Insya Allah dijamin berantakan. Nah itu yang mau wisuda, anak-anak penghafal Al-Quran. 60 orang, Masya Allah. Anak-anak kecil katanya begitu. Saya bilang sama ustadznya gini. Ustaz, daripada aneh yang kesono, udah ente aja sama 60 anak ente kesini ke TPI. Aneh wisuda di TPI dah. Dia mau. Ini udah di Jakarta lagi pada istirahat, nanti besok Rebo. Itu 60 anak ini minta izin dari Pak Panji dan teman-teman TPI. Kita wisuda di sini. Wisudanya saya belum ngerti nih bagaimana caranya, wisuda ala TPI. Tapi saya lagi pikirin. Minimal nanti berikrar tentang ikrar penghafal Al-Quran di hadapan kita. Supaya kita jadi pelajaran, Masya Allah anak-anak bisa ngapal Quran, mudah-mudahan kita pun bisa. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Ayo. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Ya pemirsa yang bisa lagu kayak begitu silakan bel. Nanti insya Allah dapat CD Ar-Rahman setelah diproduksi. Ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Semua orang-orang yang berdosa dilihat dari tanda-tandanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita masuk kuburan itu ya dang dikubur. Malaikat udah nungguin kita. Bukan nungguin ingin menjamu, tapi nungguin untuk disiksa. Berbahagialah saudara yang Allah abisin di dunia ini. Tentu saja buat kita-kita yang belum diabisin sama Allah ini, cepetan kita bertobat. Aduh, saya kalau ngomong kayak gini ya, kayak mantul ke saya lagi nih. Zuk, gitu. Ih, subhanallah, iya benar ya. Tentu tidak semua penyakit itu azab. Ada penyakit-penyakit yang ujian punya. Contohnya Nabi Allah Ayyub. Tapi ketika Nabi Allah Ayyub ini diuji dengan penyakit yang bukan urusannya sama dosa, doanya tuh gak pakai doa-doa yang dari Asmaul Husna, Ghofaro, atau Afwa, gak ada. Apa Ustaz Abar, masih ingat doanya Nabi Allah Ayyub? Inni massaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Beda loh, nabi-nabi itu mengajarkan doa-doa ya, kalau kaitannya sama sesuatu kaitan sama doa, sama dosa, itu selalu menyebut Allah yang Maha Pengampun. Tapi ketika berangkatnya dari sisi ujian, enggak nyebut yang begitu, langsung nyebut Ar-Rahman Rahim. Nyebut surah ini nyebut Ar-Rahman. Mudah-mudahan sih penyakit-penyakit saudara, kehancuran saudara, jatuh bangkrutnya saudara, apalagi itu, susahnya saudara, itu bukan azab, tapi ujian. Tapi bolehlah pagi ini kita kemudian merenung sedikit. Jangan-jangan apa yang kita alami adalah DP. Dari sesuatu yang besar yang kita belum tahu datangnya bagaimana nanti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rumah kita penuhi dengan barang-barang yang haram. Dang, dong, dang, dong, dang, dong. Lalu tanda-tandanya Allah kasih. Rintik. Senin anak nomor 1. Selasa anak nomor 2. Rebo anak nomor 3. Kemis anak nomor 4. Dan seterusnya berganti. Saban minggu begini kejadiannya. Saban minggu begini kejadian. Terus. Tapi kita tidak mampu menangkap yu'raful mujrimuna bisimahum. Akhirnya kita tidak mampu menyungkurkan diri kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Atau malah ada yang Allah azab dengan dunianya. Allah kasih dunianya. Punya rumah enggak tanggung-tanggung, bukan cuma 1, 13. Kemarin saya ketemu sama orang yang punya rumah 140 pintu. Kontrakan maksudnya. Tapi itu juga udah masya Allah kan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maaf ya, kalau ibu bapak gak sanggup megang dunia, itu azab sebenarnya. Ada banyak orang yang dosanya kecil karena duitnya gak punya. Tapi Allah azab dia dengan dunia, lalu dengan dunia itu dosanya makin kelayanan. Paham tuh? Makin kelayanan nafsunya. Subhanallah. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Kita dikenali sama Allah tuh. Di ubun-ubun kita ini kelihatan tanda-tanda direnggut sama Allah. Tarik. Makanya tadi pemirsa, habis subuh, sebelum saya ngawalin, saya punya pembahasan ini, saya berdoa sama Allah. Ya Allah, jangan sampai itu tanda-tanda ada dalam diri kita. Hapuskan tanda-tanda dosa di tubuh kita, di diri kita, di badan kita, di kehidupan kita, sampai-sampai Allah sendiri kita minta jangan sampai mengenali kita dari sisi yang pendosa. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kita hanya dari sisi yang baik-baik aja yang kelihatan. Yang dosa-dosa mah udahlah biar Allah tutup. Dialah As-Sattar, dialah yang maha menjaga aib, dialah yang maha menjaga kita punya dosa, dialah yang maha menutup catatan-catatan keburukan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibut. Jangan sampai kaki dan tangan kita bersaksi ya, kita minta kaki dan tangan kita jangan bisa ngomong, jangan sampai dia bersaksi atas keburukan yang kita lakukan. Pemirsa, insyaallah sehabis yang satu ini kita terusin lagi pembahasannya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Yu'raful mujrimuna bisimahum. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. هذه جهنم الذي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان Pemirsa coba bayangin ya, pada saat kita nanti di padang mahsyar, ada malaikat-malaikat Allah yang berterbang, kemudian mengambil kita punya ubun-ubun, dipisahin kita dari rombongan. Dipisahin. Ya, kamu bukan di sini, bukan. Lastum min ummati Muhammad. Kamu bukan dari umat Muhammad. Minggir, minggir, ditarik. Kita ditarik sama orang aja udah sakit kalau tuh orang gede bener. Apalagi ditarik sama malaikat. Pemirsa yang pernah ke tanah suci, lalu kemudian sesekali main ke Taif. Itu pegunungan di Taif, subhanallah. Gedenya seperti Gunung Sewu kalau di Indonesia. Gede sekali. Bayangin, ada malaikat yang kemudian Allah turunkan dan menawarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi. Ya Muhammad, apakah engkau izinkan aku mengangkat gunung-gunung di Taif ini, lalu aku timpakan kepada mereka? Nah, yang narik kita yang model kayak begitu malaikatnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika pertama kali saya kemudian ke Taif ya, melihat tuh rangkaian